بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى الصلاة صلاة صلاة ini adalah amal ibadah badan yang zahir yang diutama. Setelah itu adalah puasa, kemudian haji, kemudian zakat. Maka ibadah fardu dari semua ibadah fardu di dunia, maka ibadah fardu salat yang lebih utama. Kemudian ibadah sunnah, maka ibadah sunnah salat yang lebih utama. Jadi kalau ada amalan sunnah yang lain, maka amalan sunnah salat yang lebih utama, seperti itu. Maka fardunya lebih utama dan sunnahnya lebih utama. Kemudian urutan salat yang lebih utama itu disebutkan oleh para ulama, pertama adalah salat Jumat. Ya, salat Jumat. Karena salat Jumat ini adalah salat di penghulu hari, hari yang terbaik. Kemudian faedahnya luar biasa, akan menghapuskan dosa antara dua Jumat. Kemudian setelah itu adalah salat Asar pada hari Jumat. Jadi salat Asar tadi itu salat terbaik setelah salat Jumat tadi. Kenapa? Karena para ulama mengatakan ikhtilaf salat usto itu yang mana? Hafidhu ala salawati wa salati usto, khilaf ulama. Tapi pendapat jumhur atau pendapat kebanyakan ulama itu adalah salat Asar. Sehingga salat Asar diberikan nas khusus dalam Al-Qur'an sehingga menunjukkan fadilah yang lebih utama juga. Nah, kalau seandainya fadilah lebih utama dan berkaitan pada hari yang utama pada hari Jumat, maka itu salat yang terutama, salat Asar pada hari Jumat. Jadi pertama salat Jumat, kemudian kedua Asar pada hari Jumat, kemudian Asar pada selain hari Jumat. Kemudian subuh pada hari Jumat. Nah, jadi subuh hari Jumat ini urutan keempat. Kemudian subuh selain hari Jumat, kemudian salat Isya, kemudian zuhur, kemudian maghrib. Ini urutan salat yang paling afdal. Kemudian ada juga namanya ibadah batin. Ibadah badan yang batin. Seperti kita bertafakkur, sabar, ridho, bersyukur dengan hati. Sehingga para ulama mengatakan ibadah batin itu lebih utama daripada ibadah zahir. Karena ibadah batin itu tidak mungkin dimasuki hal-hal yang bisa dimasuki ibadah zahir. Jadi ibadah zahir itu boleh jadi kita sholat, puasa, zakat, yang lainnya. Tapi boleh jadi kita riya. Boleh jadi kita bukan karena Allah. Tapi kalau ibadah batin, kita redho, itu hanya Allah yang tahu. Maka para ulama mengatakan dari segi zat ibadahnya, maka ibadah batin lebih utama daripada ibadah zahir. Nah, seperti itu. As-salatu lughatan ad-du'a'u bi khairin. Salat itu secara bahasa adalah ad-du'a'u bi khairin. Ini menurut kebanyakan ulama. Jadi doa dengan kebaikan. Ada juga ulama mengatakan as-salah itu maknanya secara bahasa adalah ad-du'a mutlaqan. La yataqayyad bi khairin. Jadi tidak ada kaitnya dengan baik atau yang buruknya. Jadi doa mutlak. Dengan baik-baik maupun buruk, maka itu disebut dengan salat. Apa dalam Quran dikatakan wasalli 'alaihim. Ayyudu'u lahum. Itu maknanya, ya kan? Salatlah untuk mereka, artinya doalah untuk mereka. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi ghaliban. Aqwalun yaitu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam ghaliban secara kebiasaan. Aqwalun, apa makna aqwal di sini? Khilaf ulama kita. Menurut Syekh Ibn Qasim Al-Abadi, beliau mengatakan aqwalun ay aqwalun wajibah wa mandubah. Baik qaul yang wajib maupun qaul yang sunnah. Apa saja qaul yang wajib umpamanya? Al-Fatihah. Ya kan? Apalagi? Tasyahud, takbiratul ihram, salawat kepada Nabi SAW, salam yang pertama, lima ini. Yang sunnahnya umpamanya salawat kepada keluarga Nabi, membaca ayat, ya kan, tasbih. Ini kan sunnahnya. Menurut Imam Ibn Qasim Al-Abadi, maksud daripada definisi daripada soal ini aqwalun ay wajibah wa mandubah. Tapi menurut Imam Bajuri, enggak. Yang dimaksud dengan aqwal adalah aqwal yang khamsah tadi saja, yang wajib saja. Kenapa demikian? Karena definisi itu harusnya mendefinisikan mahiyatu syai, hakikat dari sesuatu. Hakikat dari sesuatu adalah arkanu. Maka kalau kita ditanya apa hakikat sholat, rukun sholat. Jadi arkanu sholat, arkanu syai, mahiyatu syai, itu kaidah. Rukun dari sesuatu adalah hakikat dari sesuatu ini. Jadi kalau ada yang bertanya apa hakikat dari sesuatu ini, maka sebutkan rukunnya, maka itu hakikatnya. Paham ya? Aqwalun maksudnya adalah aqwal yang lima berdasarkan pendapat Imam Bajuri. Wa af'alun dan perbuatan. Begitu juga Menurut Imam Ibnu Qasim al-Abadi, perbuatan yang wajib dan perbuatan yang sunnah. Apa perbuatan yang sunnah dalam salat umpamanya? Tasyahud. Kedua, sunnah itu, ya kan? Tapi menurut Imam Bajuri, yang dimaksud af'al adalah af'al yang wajib saja, yang delapan. Apa saja af'al yang wajib delapan? Berdiri. Kemudian ruku, i'tidal, dua kali sujud, kemudian duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, apa? Ya, duduk tasyahud akhir, kemudian tartib, kemudian niat. Niat itu fi'lun qalbi. Niat itu fi'lun qalbi. Nah, kemudian tartib, tartib itu fi'lun hukmi. Maka ada delapan. Aqwalun, paham ya mana aqwal ini? Ada khilaf ulama di sini. Wa af'alun, paham ya? Tapi yang dirajihkan oleh Syekh Mustafa adalah aqwalun yang lima. Berarti pendapat Imam Majuri. Wa af'alun yang delapan. Muftata'atun yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam ghalibnya. Secara ghalibnya. Kenapa beliau menggunakan kata ghalib di sini? Karena ada beberapa solat itu tidak butuh kepada aqwal. Seperti orang bisu. Bisa tidak dia aqwal? Tidak ada aqwalnya. Dia solat dengan bahasa isyarat. Seperti itu kan? Af'al. Orang yang umpamanya sakit, solat dengan hati. Atau orang yang diikat dan solat dengan hatinya. Maka tidak adanya af'al di sini. Maka beliau memberikan definisi ini adalah ghalibnya, biasanya adalah solat itu ada aqwal, ada af'al. Tapi ada yang ghairu ghalib. Seperti orang bisu, orang yang solat dalam hati, orang yang diikat dengan tali, dan yang lain. Paham ya? Kemudian beliau melanjutkan as-salawatul maktubatu wa awqatuha. Salat-salat yang diwajibkan dan waktu-waktunya. Salat itu banyak macamnya. Ya kan? Kalau kita buka kitab apa namanya? Tuhfatul Tullab Syarah Tanqihul Lubab Syekh Zakri Al-Ansori, beliau membagi salat itu ada empat, kata beliau, secara garis besar. Walaupun ada iktirodnya nanti yang sah dilakukan ada empat. Ada salat fardu ain, ada salat itu fardu kifayah, ada salat itu sunnah, ada salat itu makruh. Pernah belum asalnya dicatat? Jadi kalau ada faedah biasanya harus kita catat. Oh ini dia. Fardu ain beliau sebutkan dalam kitab itu ada 11. Ada 11. Nanti dipotong aja nih, enggak usah dicatat. Salat hadar. Salat hadar ini kebalikannya adalah salat safar. Tidak dua tuh, salat hadar dan salat safar. Ada salat jamak, ada salat jumu'ah, ada salat khauf, salat syiddatul khauf. Beliau membedakan salat khauf dan salat syiddatul khauf. Kemudian yang ketujuh, salat qadha fardu. Kemudian salat i'adah, mengulang salat. Salat orang yang sakit, salat marid. Kemudian salat gharib, salat orang yang tenggelam, orang yang menyelamatkan orang yang tenggelam. Kemudian salat ma'zur, salat orang dalam keadaan uzur. Ada 11. Kemudian ada tuh, ada juga yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu beliau sebutkan yang dari salat itu dua saja, salat jenazah dan salat jamaah. Nah, salat jamaah. Bagi laki-laki salat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ya kan? Kemudian beliau sebutkan juga yang bukan bagian daripada salat dan dia fardu kifayah, di antaranya kata beliau adalah menyegarakan mayit, menjawab salam secara berjamaah. Jadi kalau ada orang datang mengucapkan salam dan kita berjamaah di sini, menjawabnya fardu kifayah. Kalau ada satu yang jawab telah gugur daripada yang lain. Tapi kalau satu orang kita, dia menuju kepada satu orang, maka fardu ain menjawabnya. Kemudian selanjutnya berjihad. Berjihad itu hukumnya juga fardu kifayah. Berjihad maksudnya berjihad fardu kifayah. Awalnya kan Islam itu dilarang kita berjihad sebelum hijrah. Kemudian setelah hijrah diperbolehkan jihad kalau seandainya dia mengganggu kita. Tidak boleh kita tidak awal-awal mengganggu mereka. Tapi setelah itu disyariatkan lagi, boleh langsung kita menyerang mereka selain pada bulan-bulan haram. Kemudian yang terakhir diperbolehkan secara mutlak. Ya kan? Waqatilul musyrikina kafah. Nah itu ayat yang terakhir tentang jihad. Boleh berperang. Dan setelah itu datanglah kitab jihad nanti. Kalau kita buka kitab jihad, akan dibahas fardu kifayah hukumnya. Kita menyerang mereka sekali setahun atau sekali sekian bulan seperti itu. Kemudian begitu juga umpamanya menuntut ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran. Kemudian mempelajari tentang dalil-dalil hujjah-hujjah ilmiah. Mempelajari ilmu kalam umpamanya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada sebahagian yang mengerjakan, maka gugur, gugur dosa daripada yang lain. Kemudian ada juga yang ketiga adalah sholat sunnah. Ini banyak sekali. Sholat sunnah. Sholat tarawih, sholat fardu, sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat rawatib, witir, duha, taubah, qiyamul lail, dan seterusnya. Banyak sekali. Kemudian ada juga sholat makruh. Maksudnya kalau kita kerjakan dalam keadaan ini, maka hukum sholat kita makruh. Umpamanya adalah sholat haqib. Haqib itu orang yang menahan buang air besar. Ada yang selanjutnya haqin. Haqin ini al-baul, menahan baul. Ya kan? Kemudian haziq. Itu orang yang sempit khaufnya. Itu juga membuat dia tidak khusyuk sholat. Ya kan? Maka juga makruh. Ja'i', orang yang lapar. Orang lapar, maka makruh ya sholat dulu. Silakan makan lebih dahulu. Nah, maka ada hadis yang mengatakan apa? Idza uqimatu sholat wa qudima al-asya fabda'u bil asya. Mulai dengan makan malam dulu, maksudnya makan secara umum. Kemudian juga ada hafiz. Hafiz ini menahan angin, menahan kentut, ya kan? Kalau mau sholat, jangan menahan kentut. Silakan buang dulu dan wuduk dulu. Nah, gitu. Kemudian ada juga atusan, orang yang sangat haus. Minum dulu baru sholat. Kemudian begitu juga sholat di hadap makanan yang kita sangat apa namanya tatuku nafsu ilahi, sangat tatuk itu bahasanya rindu, apa namanya, sangat menggebu ingin makan itu. Makanya kita udah setahun tidak jumpa molto. Pas lihatnya kan masuk waktu sholat, makanlah dulu, jangan nanti pas sholat tahun bayang molto, kan? Kemudian begitu juga dalam semua keadaan yang membuat kehilangan khusyuk kita. Umpamanya sekarang lagi heboh-hebohan, jangan sholat dulu, tunggu dulu hening baru sholat. Nah gitu ya. Kemudian begitu juga kalau seandainya punya istri dan tauqan ilal jima, berjima dulu baru sholat. Nah gitu. Begitu juga hal-hal yang membuat dia tidak khusyuk di tengah sholat, kalau seandainya dia tidak lakukan, maka kerjakan dia dulu baru untuk sholat. Nah seperti itu. Ini yang dibahas disebutkan dalam kitab tahrir. Maka boleh katakan as-salawatul maktubatu, salat yang difardukan. Yang difardukan di sini maksudnya adalah difardukan secara asal. Karena ada yang difardukan itu tidak secara asal. Seperti nazar. Wajib enggak kita menunaikan nazar? Wajib. Ya kan? Umpamanya kita katakan saya bernazar karena Allah akan salat besok salat sunnah maghrib. Salat sunnah ba'diyah maghrib. Saya akan salat besok minggu depan, satu minggu umpamanya, kalau seandainya saya lulus umpamanya, atau najah. Maka sebetulnya sholat sunnah setelah maghrib itu banyak tuh hukumnya sunnah, tapi kita mewajibkan bagi diri kita. Maka yang dalam mazhab Syafi'i nazar itu makruh hukumnya, ya kan? Maka wajib sholat sunnah ba'diyah bagi kita selama seminggu, tapi apakah wajibnya itu karena asal atau wajibnya karena mendatang? Wajibnya karena mendatang itu karena kita menazarkan. Nah gitu. Maka itu bukan pembahasan kita. Yang dibahas di sini adalah fardu bil asolah. Al fardu bil asolah. Beliau katakan khamsun, ada lima. Sehari semalam. Sehari semalam. Apa maksud sehari semalam? Sekalipun itu adalah diperkirakan. Walau takdiran. Apa maksudnya sehari semalam diperkirakan? Nanti di akhir zaman itu datang dajjal, turun dajjal. Apa kata Nabi SAW? Kalau dajjal itu turun, hari pertama dia turun seperti satu tahun hari kalian. Jadi siang hari itu 5 bulan. Ukurannya. Ya kan? Ukuran hari kita. Kemudian malamnya 5 bulan. Kemudian hari kedua seperti 1 bulan hari kalian. Hari ketiga seperti seminggu hari kalian. Hari keempat seperti hari biasa. Ini para sahabat bertanya. Kalau satu hari yang setahun cukup tidak kami sholat 5 kali? Pertanyaan. Ya kalau seperti itu kan sholatnya sekali berapa bulan itu? Jadi sekali dua bulan sholatnya. Kata Nabi, enggak. Ukduru alaiha qadran. Jadi diperkirakan, dihitung. Dihitung jamnya. Umpamanya kalau kita sholat zuhur jam 12, zuhur ke asar itu berapa jam? Anggaplah 6 jam. Zuhur ke asar 3 jam. Enggak 3 jam. Dari asar ke maghrib 2 jam. Umpamanya dari maghrib ke isya 2 jam umpamanya. Isya ke subuh 10 jam umpamanya. Nah gitu. Maka sekarang sholat kita zuhur. Ya kan? Setelah 3 jam sholat asar. Setelah 2 jam sholat maghrib. 2 jam sholat isya. 10 jam sholat subuh. Seperti itu. Jadi memperkirakan waktu. Walaupun hari masih pagi kita telah sholat isya. Tidak apa-apa. Nah, kan? Jadi maksudnya 5 kali ini adalah walau takdiran setiap hari setiap hari dan kulla yaumin wa lailah walau takdiran. Dan kalau seandainya masuk waktu salat, ya kan, pertama kali azan umpamanya masuk waktu salat, maka wajib bagi kita salat. Nama wajibnya wajib muwassa. Wajib muwassa. Apa tuh wajib atau wujub muwassa? Wajib yang tidak wajib kita kerjakan ketika itu. Boleh ditunda. Itu namanya wajib muwassa. Berapa lama waktu zuhur umpamanya? Ada 3 jaman. Ah, boleh kita tunda dulu. Boleh jam kedua, jam ketiganya. Boleh terakhir sampai sebelum habis waktu salat. Boleh. Ini namanya wajib muwassa. Ya kan? Tapi kalau telah tinggal waktu sedikit lagi dan hanya bisa mengerjakan 4 rakaat umpamanya salat zuhur, itu namanya wajib mudayyaq. Wajib mengerjakan salat pada waktu itu. Nah, tapi ketika masuk waktu salat awal, maka ada 2 hal yang wajib bagi kita. Yang pertama, wajib salat ketika itu. Kalau seandainya kita tidak langsung salat, ya kan, maka wajib berazam untuk salat. Wajib berazam untuk salat. Kalau seandainya kita tidak berazam untuk salat, kemudian meninggal, maka meninggal dalam keadaan maksiat dan telah meninggalkan salat. Tapi kalau seandainya telah berazam dan meninggal dalam waktu salat zuhur umpamanya sampai jam 3. Jam 2 kita meninggal, tapi jam 1 kita telah berazam untuk salat zuhur dan belum salat zuhur. Kalau meninggal, meninggal tidak dalam keadaan maksiat karena dia telah berazam untuk beribadah. Paham ya? Kemudian beliau katakan az-zuhru, yaitu salat zuhur. Imam Syafi'i dalam qaul qadim beliau itu mendahului dengan salat subuh. Karena salat subuh ini dalam kitab beliau, qaul beliau mendahulukan salat subuh ketika menyebutkan tertib salat. Kenapa? Karena salat subuh ini salat yang pertama dikerjakan di waktu siang. Ya kan? Tapi di sini di qaul jadid dan qaul jadid ini yang mutamat didahulukan dengan salat zuhur. Kenapa? Karena salat zuhur ini adalah salat yang pertama dikerjakan dalam Islam. Yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, ya kan? Membawa salat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diwajibkan salat untuk umatku pada malam Isra Mi'raj 50. Kemudian lam azal uraji'uhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta sara khamsan. Kemudian saya masih menegosiasi dengan Allah taala supaya Allah taala meringankan sehingga menjadi 5 setiap hari semalam. Nah gitu. Kemudian setelah itu pagi harinya Rasulullah SAW belum tahu tata cara sholat subuh. Karena Rasulullah itu balik itu sebentar, ya kan, beliau sepertiga malam cuma balik itu sebelum subuh. Kemudian balik sebelum subuh dan belum tahu tata cara sholat subuh. Kemudian Jibril turun mengajarkan waktu sholat sebelum sholat subuh. Maka beliau berjamaah, itulah sholat yang pertama kali dalam Islam. Rasulullah sholat berjamaah dengan Jibril dan Jibril menjadi imam ketika itu. Ya kan? Nah, maka karena berdasarkan itu didahulukan oleh Imam Syafi'i salat zuhur pertama. Salat zuhur. Karena zuhur yang pertama dikerjakan dalam Islam. Ya. Karena juga dalam Al-Qur'an dikatakan aqimish sholata liduluki syamsi wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. Ini memuat lima salat. Dirikan salat liduluki syamsi. Liduluki syamsi ini mencakup zuhur dan asar. Ya kan? Ila ghasaqil lail. Ghasaqil lail itu mencakup di sana maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr dan juga pada dan salat subuh. Qur'an al-fajr itu salat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, salat subuh itu salat yang disaksikan, maksudnya disaksikan para malaikat. Disaksikan malaikat siang yang berganti shift dengan malaikat malam, nah, gitu kan? Kemudian kenapa zuhur ini disebutkan dengan dinamakan dengan zuhur, dinamakan dengan salat zuhur? Karena dia dikerjakan pada waktu zahirah wasta nahar, di waktu terang-terangnya, ya kan? Atau karena dia adalah salat yang pertama kali muncul dalam Islam. Wa hiya arba'u raka'atin, dan salat zuhur itu ada 4 rakaat. Wa awwalu waqtiha zawalu syamsi, dan awal waktu salat zuhur itu adalah tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan terakhirnya adalah nasiru dhilli kulli syai'in mithlahu siwa dhillil istiwa. Boleh kita lulus. Kau tungkik umpamanya. Wak tanam tungkik. Matahari terbit dari arah Ciamat terbarat. Dari arah timur, anggap ke arah timur. Matahari. Kan? Kalau seandainya matahari di arah timur, maka bayangan di arah barat, betul kan? Jadi pertama tuh bayang tuh sangat jauh. Dari awal naik. Kemudian semakin naik matahari, maka semakin berkurang. Maka semakin berkurang, semakin berkurang. Ya kan? Sampai matahari di atas di pertengahan fil istiwa. Nah, ya kan? Maka nanti bayangan itu di sebagian waktu itu sudah hilang. Walaupun secara ghalibnya tetap ada bayangan. Bayangan sesuatu itu masih ada. Tapi ada sebagian keadaan, ya kan, dua kali dalam setahun atau dalam beberapa tempat yang dilalui oleh garis ekuator itu biasanya hilang sama sekali. Biasanya dari arah-arah barat, arah-arah Kalimantan, tanggal berapa? 23 September biasanya. Biasanya adalah terjadi 26 hari. Jadi ada di satu tahun itu hari yang paling panjang. Biasanya 26 hari sebelum hari terpanjang itu dan 26 hari setelah hari paling panjang itu biasanya. Jadi hilang matahari, hilang bayangan di muka bumi ini. Nah gitu. Jadi itu fenomena hilangnya bayang di muka bumi. Jadi memang tidak ada bayang sama sekali. Hilang bayang itu. Dan itu jarang. Biasanya ada bayangan, umpamanya masih tetap ada bayangan 5 cm umpamanya. 5 cm. Nah, seperti itu. Ketika matahari pas di atas di atas tongkat ini biasanya kan hilang di beberapa waktu hilang dan sebagian masih ada tersisa, maka ketika matahari telah tergelincir sedikit dari arah timur ke arah barat, maka itu disebut dengan zawal. Awalnya bayangan di sebelah barat, kemudian pindah dia ke arah timur. Betul kan? Jadi matahari pergi ke arah barat, maka bayangan mulai dari timur. Nah, seperti itu. Mulai naik seperti itu. Oke? Beliau mengatakan adalah waktu zuhur itu adalah zawalu asyamsi. Maksud zawalu syamsi adalah aqib zawalu syamsi. Jadi zawalu syamsi, tergelincir matahari itu tidak dianggap waktu. Tapi setelah tergelincirnya matahari, maka ada yang ditakdirkan akibat zawali syamsi. Nah, setelah tergelincirnya matahari. Jadi pas tergelincir matahari ke sini, ada bayangan sedikit ke sini, maka mulailah ada masuk waktu zuhur. Ini yang pertama. Kemudian beliau mengatakan, dan akhirnya adalah nasiru dhilli kulli syai'in mithlahu siwal istiwa, selain istiwa. Jadi beliau katakan, ini yang 5 cm ini, itu... Ini yang kita istilahkan dengan zilul istiwa. Zilul istiwa. Jadi 5 cm ini tidak dihitung, ghairu mahsub. Jadi ketika kita menghitung waktu sholat, yang 5 cm ini tidak kita hitung sama sekali. Kenapa tidak kita hitung? Karena dari awal dia tidak pernah hilang. Bagaimana maksudnya? Umpamanya pas matahari di tengah-tengah masih ada 5 cm ini, maka tidak dihitung 5 cm. Maka masuk yang ke 6 cm baru masuk waktu sholat. Paham ya? Maka yang lima ini dari itu. Kemudian di akhirnya, kata beliau, akhirnya waktu zuhur adalah jadinya bayang tersebut, artinya bertambahnya bayang tersebut serupanya. Umpamanya bayang yang kita ukur itu adalah ukurannya 10 cm. Tongkat yang kita tanamkan 10 cm. Ya kan? Jadi serupa semisalnya. Berarti serupa semisalnya kalau seandainya bayang itu ukurannya berapa? 10 cm. Tapi karena ada zilul istiwa, maka ditambah 5. 15 cm. Kalau telah mencapai 15 cm, maka telah habis waktu sholat zuhur. Paham ya? Maka beliau katakan, wa akhiruhu masiru zilli kulli syai'in mithlahu siwal istiwa. Istiwa ini tidak dihitung dalam hitungan ini. Maka kita tambahkan. Paham ya? Kalau ada yang paham, langsung tanya. Paham sampai di sini ya? Kemudian beliau mengatakan, wal asr, wahia arba'u raka'atin, wa awal waktiha idha sawra zillu kulli syai'in mithlahu wa zara qul. Sebelum sholat asar, ya kan? Sebelum sholat asar. Jadi sholat zuhur ini ada waktu tambahan yang disebutkan oleh para ulama, ada 7 waktu. Ada yang pertama namanya waktu fadilah. Ada waktu fadilah. Yang kedua ada namanya waktu ikhtiar. Yang ketiga ada waktu jawaz bila karoha. Jawaz bila karoha. Kemudian yang keempat ada waktu hurmah. Yang kelima ada waktu darurah. Kita tulislah di sini nak. Zuhur. Zuhur pertama waktunya fadilah. Kemudian ikhtiar. Jawaz bila karoha. Kemudian hurmah. Waktu hurmah. Darurah. Waktu darurah. Kemudian ke-6 waktu uzur. Yang ke-7 waktu idrak. Waktu idrak. Kemudian ini zuhur. Asar. Kita buat semuanya dulu. Asar juga nanti punya waktu fadilah. Ikhtiar. Jawaz bila karoha. Jawaz maha karoha. Karoha. Dan kelima hurmah. 6 darurah. 7 uzur. Kemudian 8 idrak. Kebedaannya adalah jawaz bila karoha dan jawaz mal karoha. Di waktu sholat zuhur tidak ada jawaz mal karoha. Kemudian waktu maghrib lagi. Waktu maghrib jawaz bila karoha. Jawaz bila karoha. Waktu rumah, waktu darurah, waktu udhur, waktu idrak. Sama dengan sholat asar ini. Waktu ini. Sama dengan asar. Sholat istaghfar besar zuhur itu ada 7 waktunya. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karoha boleh tapi makruh, tanpa makruh. Kemudian hurmah haram. Kemudian waktu durrah, waktu uzur, waktu idrak. Apa itu waktu fadilah? Waktu fadilah coba perhatikan. Waktu fadilah itu adalah waktu yang kalau seandainya kita kerjakan sholat dalam waktu itu, fadilahnya lebih utama dan waktu setelahnya. Itu maksudnya. Berapa waktunya? Itu oleh para ulama dikatakan yaitu selesai kita mengerjakan sholat secara sempurna dan hal-hal yang membutuhkan kesempurnaan sholat sebelum sholat. Umpamanya sebelum sholat, azan. Kemudian kalau kita mandi, menutup aurat, berwudu. Kemudian pakai imamah pula, umpamanya. Dengan pakai celak pelong, umpamanya, pakai rumah-rumahan. Kemudian kalau perlu makan, makan dulu sebentar dulu. Nah, gitu. Kemudian sholat, selesai itu habis waktu fadilah. Berarti sekitar 30 menitan, 40 menitan. Paham ya? Jadi untuk mengerjakan hal-hal walau kamalan, kata para ulama, walaupun secara sempurna. Paham secara sempurna? Maksudnya secara sempurna adalah mengerjakan hal-hal yang lain. Menunggu jamaah, umpamanya. Menunggu kawan-kawan untuk jamaah dan lain-lainnya. Mungkin bisa berbeda-beda. Mungkin bisa berbeda-beda. Paham ya? Itu namanya waktu fadilah. Ada yang kedua adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini oleh para ulama disebut sama maksudnya dengan waktu fadilah tadi. Yaitu dipilih kita lebih utama mengerjakan di waktu ini. Dan batas waktunya adalah sampai kepada tersisa dari waktu sholat itu minimal mungkin. Berapa kira-kira sholat zuhur kita waktu kita emparakan itu kira-kira kita sholat? 5 menit. Nah, tinggal 5 menit lagi umpamanya. Nah, maka itu disebut dengan waktu ikhtiar. Ya kan? Waktu jawaz bila qiraah sama persis dengan waktu ikhtiar ini. Jadi waktu fadilah ikhtiar jawaz qiraah masuknya sama tapi keluar dulu waktu fadilah ini. Waktu ikhtiar dan jawaz bila qiraah ini berakhir dan mulanya sama. Paham ya? Nah, ini kalau paham ini nanti setelah ini enggak perlu kita jelaskan karena dia sama. Paham? Kemudian selanjutnya waktu hurmah. Waktu hurmahnya adalah haram kita mengakhirkan sholat di waktu itu. Bukan haram sholat. Bagaimanapun sholat wajib dikerjakan. Haram mengakhirkan di waktu itu. Yaitu waktu yang tidak sempat kita mengerjakan sesempurna mungkin. Seminimal mungkin. Minimal mungkin tadi 5 menit. Sekarang tinggal waktu sholat itu 4 menit lagi menjelang asar. Maka ini namanya waktu hurmah. Walaupun kita telah mengerjakan dalam waktu. Karena adaan itu dalam definisi usul fikihnya adalah walaupun satu rakaat dikerjakan dalam waktu itu disebut adaan. Allahu Akbar. Kemudian ruku, sujud dua kali. Setelah bangkit dari sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan asar. Maka kita telah dia itu rakaat pertama kita berdua. Maka ini telah disebut sebagai adaan. Tapi kita berdosa. Paham ya? Kalau tanpa uzur, maka kita berdosa dalam ini. Ini namanya waktu hurmah. Haram mengakhirkan sholat sampai waktu yang tinggal tidak sempat kita mengerjakan minimal mungkin tadi. 5 menit tadi. Tinggal umpamanya 3 menit atau 42 menit. Maka ini namanya waktu hurmah. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah ada namanya waktu darurah. Waktu darurah. Waktu darurah ini adalah akhir waktu apabila hilang wajib, apabila hilang manik kewajiban sholat. Umpamanya perempuan haid. Perempuan haid ini di waktu waktu subuh dia masih haid. Waktu zuhur masih haid. Tapi di akhir-akhir waktu zuhur itu tinggal umpamanya 5 menit lagi, 4 menit lagi, 3 menit lagi, ya kan berhenti darah itu. Bisa enggak dia sholat? Mandi pula, mandi sejam. Mandi pula dulu. Ya kan? Ramas pula dulu, lama pula. Ya kan? Nah, tapi walaupun demikian wajib dia sholat zuhur itu. Wajib dia sholat zuhur itu. Dan wajib dia sholat dengan zuhur itu sesuatu yang dijamakkan dengan sebelumnya. Umpamanya dia di waktu asar sekarang. Jadi waktu asar. Dan di akhir waktu asar itu berhenti darah haidnya. Tinggal 5 menit lagi umpamanya. Berhenti darah haidnya. Mungkin tidak ada sholat sekarang. Atau mungkin mandi dia dulu. Keramas dan lainnya. Tapi nanti wajib dia sholat zuhur dan sholat asar. Sholat asar dan sholat zuhur. Jadi dia qadha sholat asar zuhur yang tinggal tadi. Loh kenapa? Sholat zuhur kan kita belum masih haid itu. Ya kan? Sedangkan sekarang berhenti kalau asar masuk akal. Karena kita berhenti di waktu asar dan masih ada waktu asar. Kalau kita qadha asar masih masuk akal. Kenapa kita masih qadha sholat zuhur? Para ulama, asar dan zuhur ini namanya waktu uzur. Waktu uzur, waktu menjamak. Nah, maka kalau seandainya kan asar itu terbawa dua-duanya. Maka wajib dia qadha sholat zuhur tadi. Begitu juga pada waktu isya dan subuh. Bahwanya di akhir-akhir waktu subuh. Tinggal 5 menit lagi waktu subuh. Berhenti darah haidnya. Silahkan mandi. ya kan? Kemudian sholat mengqadha subuh dan mengqadha sholat isya. Paham ya? Ini disebut waktu darurah, yaitu di akhir waktu kalau hilang mani daripada kewajiban sholat. Umpamanya dia balik 5 menit menjelang waktu asar, wajib dia mengqadha sholat zuhur. Paham ya? Dia gila umpamanya, kemudian sembuh 5 menit sebelum waktu asar, wajib mengqadha sholat zuhur. Ini namanya waktu darurah. Kemudian waktu uzur lagi. Apa itu waktu uzur? Zuhur ini tadi waktu uzurnya dengan apa tadi? Dengan asar. Maksudnya waktu uzur sholat zuhur ini adalah waktu asar ketika dia menjemah takhir. Maka kalau kita bahas uzur di waktu sholat asar adalah di waktu zuhur. Paham ya? Nah itu waktu uzur, yaitu waktu dia menjamak dengan sholat berikutnya. Kalau maghrib dengan isya, waktu uzur maghrib adalah kapan? Waktu isya. Waktu uzur isya, waktu maghrib. Kalau dia ditakdimkan, paham ya? Kemudian waktu idrok, kebalikan darurah tadi. Kalau darurah di akhir, idrok ini di awal. Allahu akbar, Allahu akbar, azan zuhur bawahnya, ya kan? Dia main HP bawahnya, ya kan? Naga dulu, HP. Kemudian duduk sebentar, haid ini ternyata. Setelah 5 menit haid. Dia sedangkan dia lakukan sholat, wajib mengqadha nanti. Wajib mengqadha sholat zuhur ini setelah suci nanti, setelah minggu atau 2 minggu, ya kan? Waktu wajib ya mengqadha. Paham ya? Kemudian selanjutnya asar. Wal asru wa hiya arba'u raka'atin. Asar itu kenapa disebut dengan asar? Kalau tadi matahari itu begitu terang zahir, disebut dengan zuhur, ya kan? Maka matahari mulai menyusup. Kalau awak umpamanya ada pakaian, cuci pakaian, kemudian peras, itu bahasa Arabnya asir ya, meremas, asir. Atau kalau asir buah istilahnya jus. Gitu kan? Itu kan memeras itu. Ini mataharinya udah mulai terperas, udah mulai hilang, maka disebut dengan asar. Disebut dengan asar. Maka sholat di waktu itu disebut dengan sholat asar. Wahia, sholat asar ini adalah 4 rakaat. Wa awal waktunya, adalah idza shara dhillu kulli syai'in mithla wa zada qalila. Coba perhatikan yang tadi. Tongkat kita tadi 10 cm. Kemudian kalau telah mencapai telah sama dengan semisalnya, yaitu telah mencapai 10 cm, tidak dihitung yang ini, ya kan? Maka kita tambahkan 15 cm. Maka kalau telah sampai 15 cm wazada qalila, lebih sedikit 16, gitu kan? Maka masuk waktu sholat asar, ya, masuk waktu sholat asar. Nanti ada perbedaan sedikit di waktu asar. Di waktu asar ini, yaitu pada waktu jawaz, waktu ikhtiarnya. Waktu ikhtiar waktu asar ini, nanti ketika bayam ini menjadi misla ini, sekarang 10 cm berarti menjadi 20 cm tambah 5, maka ini namanya waktu ikhtiar sholat asar. Jadi kalau seandainya bayangan daripada tongkat yang kita tanam itu 2 kali lipat daripada tinggi aslinya, ya kan, maka itu namanya waktu ikhtiar. Telah habis waktu ikhtiar. Itu akhir waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar dari awalnya sampai tadinya bayang itu 2 misal tongkat yang kita tanamkan tadi 10 cm kemudian menjadi 20 cm. Maka ini namanya 2 misal. Kalau tak sampai 2 misal itu telah berakhir waktu ikhtiar. Salat asar. Paham ya? Kemudian yang lainnya hampir mirip. Waktu jawaz waktu rumahnya sama, waktu duratnya sama, uduk, idrok, hampir mirip dengan penjelasan kita tadi. Kemudian wal maghrib wahia thalathu raka'atin. Maghrib itu ada 3 rakaat, ya kan? Maghrib itu kenapa dinamakan dengan maghrib? Karena mengerjakannya setelah huruf, ya kan? Setelah terbenamnya matahari, maka disebut dengan maghrib. Awal waktu salat maghrib itu adalah ghurubu qursyi samsi, huruf terbenamnya bulatan matahari. Dari kalau seandainya ada perbukitan, hilangnya dari perbukitan itu kurs. Jadi kalau seandainya di akhir-akhir sore itu kan kita nampak matahari tinggal sedikit itu. Itu kurs namanya. Kalau masih tampak sama kita bulatan itu masih ada waktu asar. Tapi itu kalau telah hilang, nah itu mulai masuk waktu sholat maghrib. Paham ya? Beliau mengatakan wa akhiruhu, akhirnya adalah ghaibubatus syafaqil ahmar, hilangnya syafaq kemerah-merahan. Hilangnya syafaq kemerah-merahan, ya kan? Rona merah senja atau istilahnya. Rona merah senja. Nah, rona merah senja ini atau syafaq ahmar ini itu setelahnya, jadi sekarang umpamanya tergelam matahari masuk waktu sholat, itu biasanya merah itu di ufuk. Kalau teman-teman lihat merah, merah itu kan sampai hilang merah ini, nanti berhenti dia setelah 2 menit, nanti agak warna putih sebentar, itu namanya agak warna kuning sebentar, syafaq asfar. Kemudian 2 menit setelah itu hilang lagi jadi putih, kemudian hilang selesai gelap sampai terbit nanti fajar sholat, nanti subuh lagi gelap seperti itu. Oh, dalam mazhab Syafi'i waktu sholat maghrib itu hanya hilang syafaq tadi, syafaq apa tadi, dia tiga berturut-turut, ada syafaq merah, kemudian kuning, kemudian putih, ya kan, kuning dan putih. Dalam mazhab Syafi'i, ah ini, kalau telah hilang syafaq kemerah-merahan di ufuk tadi, ya kan, di barat tadi, maka hilang waktu sholat maghrib, habis waktu maghrib. Ini qaul jadid, qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Dan itu qaul mutamad. Jadi sebetulnya ada, kalau kaidahnya, kalau ada qaul qadim, qaul jadid, mana yang dipakai? Qaul jadid. Karena ini revisi, ya kan? Tapi ada beberapa permasalahan kata para ulama sekitar 17-an, 18 sampai 21-an. Permasalahan yang itu difatwakan utamanya adalah qaul qadim. Di antaranya permasalahan ini. Ini qaul qadim ini. Qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Qaul jadidnya seperti yang ditulis dalam kitab Nathan bin Syuja. Waktu sholat maghrib itu adalah biqadri ma yu'adzinu syakhs. Dengan sekedar seorang azan menutup aurat sholat 5 rakaat. Iya kan? Itu qaul jadid. Tapi tidak mutamad. Yang mutamad dalam mazhab Syafi'i adalah sampai hilangnya syafaq kemerah-merahnya. Kalau hilang, habis. Tidak hilang syafaq kuning-kuningan ini. Karena ada qaul dalam mazhab kita, qaul Imam Muzani. Salah satu ashab Syafi'i juga, qaul Imam Muzani. Beliau mengatakan, waktu maghrib itu sampai hilang kuning ini. Kalau merah itu masih ada waktu maghrib. Sampai hilang kuning ini, 2 menit, 3 menit setelah itu, ya kan, masih ada waktu ini menurut Imam Muzani. Ini tidak utama dalam mazhab kita. Angkutih ini pendapat Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah. Beliau mengatakan kalau seandainya hilang dua-dua ini masih ada waktu maghrib, kata beliau. Ya kan? Tapi kalau hilang putih ini baru hilang sholat maghrib, waktu sholat maghrib. Nah, gitu. Maka disebutkan bahwa waktu akhirnya adalah ghaibu batu syafaqil ahmar. Hilangnya syafaq kemerah-merahan. Dan maghrib ini juga punya 8 waktu. Sama seperti asar tadi. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karohah, waktu jawaz bi karahah, waktu jawaz bi karahah. Kemudian waktu hurmah, waktu darurah, waktu udur, waktu idrak, seperti yang saya jelaskan tadi semuanya. Kemudian salat isya wal isya, ya kan? Kenapa isya dinamakan dengan isya? Karena mengerjakan di awal waktu malam. Karena awal waktu malam itu diistilahkan dengan asya, isya. Ya kan? Awal gelap itu diistilahkan dengan isya. Maka kalau sholat dikerjakan waktu itu, menjadilah dia sholat isya. Maka isya itu diambil namanya dari waktu. Maghrib diambil dari waktu. Sholat duha diambil dari waktu duha. Dan gitu kan. Subuh begitu juga yang akan kita jelaskan nanti. Wa awal waktiha ghaibu batu syafiqil ahmar. Awal waktunya adalah hilang syafaq merah dari ayin. Pas hilang, langsung masuk waktu sholat isya. Ya. Kapan akhirnya? Wa akhiruhu tuluhul fajri shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Di arah timur, ya kan, itu ada dua fajar yang akan muncul lagi. Ada dua fajar yang akan muncul. Ini arah timur bawahnya rumah kita. Pertama, muncul fajar itu seperti ini. Kalau dalam kitab Kadzaili Dzikbi, seperti ekor serigala. Dia itu kalau ke atas ini horizontal. Ya? Vertikal horizontal kalau ini. Vertikal. Dia vertikal. Tapi ini sebentar. Fajar yang pertama ini itu fajar satu namanya. Ya kan? Fajar satu itu, fajar awal ini, itu fajar yang sebentar kali. Sehingga karena sebentarnya, itu para ulama istilahkan dengan fajrul kadhib, fajar kadhib, berdusta, ya kan? Yang memberikan ketenangan hanya sebentar, memberikan cahaya hanya sebentar, maka disebut dengan fajar kadhib. Setelah itu diiringi dengan kegelapan, berapa menit hilang gelap, sama sekali gelap di ufuk itu. Kemudian setelah itu mulai terbitlah fajar yang terang itu dari ufuk semuanya, menerang gitu. Ini apa yang tadi horizontal kalau ini, yang secara horizontal. Nah, gitu. Memenuhi ufuk. Paham ya? Nah, ini namanya fajar. Yang kedua ini fajar. Fajar kedua ini disebut dengan fajar Sodi. Karena memberikan cahaya yang lama. Ya kan? Nah, disebutlah orang lama dengan fajar Sodi. Akhirnya adalah terbitnya fajar yang kedua, itu fajar Sodi. Kemudian dia juga punya 8 waktu. Waktu fadilah, waktu ikhtiar. Nah, sampai kapan waktu ikhtiarnya? Sampai sepertiga malam. Bagi malam itu, contohnya malam itu dari kapan? Dari jam 6 umpamanya sampai akhir subuh, anggaplah jam 5. Jam 6. 6 berarti 12 jam ya. Bagi 3? 4. Berarti awal yang ketiga berarti jam berapa tuh? 2. Jam 2. Berarti jam 2. Jam 2 itu berakhirnya waktu ikhtiar. Ada juga sebagian ulama mengatakan seperti Imam Syuki, waktu ikhtiar waktu sholat isya itu adalah nisful lail. Nah, berarti bagi 2, ya kan, pertengahan malam. Tapi yang utama adalah yang pertama tadi, itu sulus al-lail. Kemudian ada juga jawaz bila karaha, jawaz bila karaha, waktu hurmah, waktu darurah, waktu udzur, waktu idrak. Kemudian subuh. Subuh ini maknanya adalah awalun nahar. Dinamakan dengan subuh karena mengerjakan di awal siang. Wa hiya rak'atan, dan dia adalah 2 rakaat. Wa awwal waqtiha, awal waktu salat subuh itu adalah tulu'ul fajri shadiqi, terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq. Wa akhiruhu, dan akhirnya adalah tulu'us syamsi, terbitnya matahari. Maksudnya terbitnya qurushus syamsi, bulatan tadi terbitnya, walau ba'dhi, terbit sebahagiannya. Maka telah habis waktu sholat subuh. Waktunya juga ada 8. Waktu 7. Ada waktu fadilah. Ada waktu ikhtiar. Coba kita lihat. Dikatakan di sini waktunya sama. Kecuali udzur. Udzur dia tidak punya waktu udzur. Apa waktu udzur jadi? Waktu jamak. Apakah subuh ada menjamak dengan yang lain? Enggak. Dia sholat tunggal. Dia tidak bisa dijamak dengan yang lain, gitu kan? Tunggal, tidak bersaudara, ya kan? Ada waktu ikhtiar, waktu ikhtiarnya kapan? Sampai isfar, al isfar. Apa arti isfar? Isyraq. Isfar itu apa istilahnya? Isfar itu matahari belum terbit, tapi awalnya bisa cari orang, ya? Tanpa awal sesuatu yang lain, tanpa alam kok, tapi matahari belum terbit. Pernah tak mengalami seperti itu? Keluar pagi-pagi, matahari belum terbit, tapi lah bisa kita tengok agak tarang sedikit. Itu namanya isfar. Masih bisa mengerjakan sholat pada waktu itu. Namanya waktu ikhtiar. Paham ya? Kemudian setelah itu waktu boleh bila karoha. Dari isfar tadi sampai terbitnya kemerah-merahan, hampir muncul matahari itu, dimulai dengan merah-merahnya dulu. Itu namanya tulu'il hamrah. Maka ini namanya boleh tanpa makruh. Dari kemerah-merahan ini nanti sampai habis mau terbit matahari dan tinggal mengerjakan untuk sholat itu sebisa mungkin 5 menit terima banyak, maka itu boleh ikaroha. Boleh ikaroha. Kemudian ada waktu haram, mengakhirkan waktu sholat sampai tidak bisa lagi mengerjakannya secara utuh. Tiga menit lagi umpamanya, tinggal 2 menit lagi, ya kan? Begitu juga ada namanya waktu darurah. Apa waktu darurah tadi? Akhir waktu subuh. Kalau terjadinya hilang manik daripada manik sholat. Kemudian waktu idrak, awal waktu yang dia mendapatkan suatu manik daripada manik sholat. Kemudian dia tidak memiliki waktu wudhu karena dia sholat tunggal, ya kan? Tidak bau udan, tidak bau ni, tidak badi. Apa maksud di sini ya? Jawaz. Yang coba yang asar. Yang asar. Asar jawaz ma'al karoha. Ma'al karoha. Jawaz ma'al karoha. Asar. Jadi ma'al karoha ini selalu di kaidahnya adalah ma'al karoha ini. Setiap sholat ini ma'al karoha ini kaidahnya waktu sholat yang sempat awak kerjakan itu hanya sholat ikut saja. Jadi sholat yang paling minimal-minimal sekali, rukunnya saja. Umpamanya adalah 5 menit tadi kita katakan. Ya kan? Dari semenjak kapan? Dari semenjak adanya isfirah, yaitu kekuning-kuningan. Dari semenjaknya isfirah, dari kekuning-kuningan di waktu asar itu, sampai waktu asar itu kan ada waktu kuning-kuning, enggak kuning-kuning matahari. Nah, itu namanya waktu istirah. Dari waktu itu sampai tinggalnya waktu yang bisa kita mengerjakan sholat itu akhir mungkin, yaitu tinggal 5 menit lagi. Maka itu namanya waktu jawaz ma'al karoha. Paham ya? Karoha kan makruh. Karoha adalah makruh. Makruh kita melaksanakan sholat sampai waktu itu. Kalau yang bila karohanya adalah sampai isfirah asyamsi tadi, sampai ke kuning-kuning matahari itu. Dari awal sampai ke kuning-kuningan itu. Nah, kalau makruh dari ke kuning-kuning itu sampai tinggal akhaf mungkin. Paham insyaAllah ya? Nanti diulang dan apa deh? Perbedaan antara ikhtiar dan jawab bila karohan. Di siko tampak tidak ada berbeda kan? Tapi di siko nanti butuh jawaz bila karoha itu untuk membedakan antara jawaz bila karoha dan jawaz ma'al karoha, bila karoha. Ada terkadang sesuatu itu dari segi mafahimnya sama, ya kan? Tapi dari segi maswadahnya berbeda nanti. Terkadang dari segi luar sama, tapi nanti butuhnya adalah untuk kebutuhan yang lain. Apa maksudnya? Jadi dibuat jawaz bila karoha dan ikhtiar sebetulnya sama. Maksudnya dari awal waktu, berakhirnya pun sama itu nanti. Tapi kebutuhan ini adalah supaya membedakan nanti dengan waktu jawaz bila karoha dan jawaz ma'al karoha di waktu sholat asar dan yang lain. Karena nanti di siko, contohnya di asar, jawaz bila karoha itu kapan masuk waktunya? Dari awal. Nah gitu, sampai istirah, sampai waktu kuning-kuning kasar itu, di atas asar itu. Kemudian dari istirah, nah itu ma'al karoha. Nah, itu untuk membedakan itu. Untuk lafrik dan yang lain. Kurang hadis itu kayak wajib mudayak ini yang pas di... Bisa dikatakan wajib mudayak, iya wajib mudayak. Bisa dikatakan wajib mudayak. Sampai waktu wajib mudayak. Nah, bisa dikatakan sampai jadinya perbuatan itu adalah hukumnya wajib mudhayyah kan. Bisa. Kalau di jawaz bila karoha yang disebutkan pas sholat sih kan. Ya, pas sholat. Ada pertanyaan dari Zikol? Tidak ada pertanyaan? Kemudian selanjutnya Musonif itu tidak apa namanya Imam Ahmad bin Umar Syatiri itu tidak membahas tentang azan iqamah, tapi Syekh Mustafa membahas azan iqamah atau bahas sekali tentang azan dan iqamah. Jadi ada perkara-perkara sunnah yang disunnahkan sebelum waktu sholat dan perkara sunnah yang disunnahkan setelah waktu sholat. Sebelum waktu sholat seperti azan dan iqamah. Ketika waktu sholat ada namanya sunnah abad, sunnah hayat dan yang lain. Maka dibahas oleh para ulama ada azan dan iqamah. Azan dan iqamah itu disunnahkan untuk sholat fardu. Dan dia adalah sunnah ain kalau bagi kita sholat sendiri dan sunnah kifayah. Jadi ada juga namanya sunnah ain dan sunnah kifayah. Sebagaimana ada fardu ain dan fardu kifayah. Ya kan? Kalau seandainya sunnah ain, kalau kita sendiri sholat, azan. Ya kan? Iqamah sendiri. Azan sendiri. Ya kan? Kalau kita berjamaah, maka sunnah kifayah hukumnya untuk azan dan untuk iqamah. Paham ya? Kemudian apa itu azan? Definisinya adalah zikrun makhsusun, zikir yang tertentu, syuri'a fil asli lil'i'lam bis salati mafrudati asalatan ala al-a'yan wal fa'idatan, disyariatkan pada asalnya untuk memberitahu tentang salat fardu, ya kan, fardu ain, walaupun salat yang qada. Jadi arti daripada azan secara bahasa artinya i'lan, wa adzin fil nas bil haji ay a'limhum bi wujubil haji, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya dia sholat jenazah, apakah itu fardu ain? Sholat jenazah, apakah fardu ain? Maka tidak dituntut azan dan tidak dituntut iqamah. Jadi dia dianjurkan untuk fardu ain, walaupun fardu ain itu adalah sholat qadha. Maka untuk jenazah tidak dianjurkan. Apakah sunnah fardu? Tidak, dia sunnah. Maka tidak dianjurkan azan, tidak dianjurkan iqamah. Yang dianjurkan saja adalah nida, panggilan. As-salata jami'ah. Boleh, biasanya kalau dalam salat tarawih, salat jami'ah rahimakumullah, boleh. Salat jami'ah atalakumullah, boleh. Tak masalah. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa azan ini dianjurkan untuk salat fardu dengan dua syarat. Atau dengan dua qaid. Qaid yang pertama adalah, kalau seandainya dia tidak mewasalkan salatnya dengan salat yang lain. Apa maksudnya? Umpamanya sekarang dia punya tiga sholat qadha. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Terlalu umumnya. Zuhur, asar, maghrib. Kemudian dia sholat secara mutawaliyah, berturut-turut. Maka azannya di waktu pertama saja. Azan untuk zuhur. Kemudian antara masing-masing itu dianjurkan iqamat saja. Azan, kemudian iqamat untuk zuhur. Kemudian iqamat untuk asar. Kemudian iqamat untuk maghrib. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, yang azan itu adalah dia adalah untuk laki-laki sekalipun dia adalah anak kecil dan sekalipun dia sholat sendiri. Maka bagi perempuan tidak disunnahkan untuk azan. Tidak disunnahkan untuk azan. Untuk perempuan tidak disunnahkan azan. Tapi dianjurkan perempuan itu iqamah. Boleh tidak diazan? Boleh. Boleh azan. Boleh. Ya juzu. Ya kan? Untuk dirinya sendiri dan untuk perempuan bersama dia. Nah, jadi mengaji ilam. Haram hukumnya. Haram hukumnya perempuan azan. Ya kan? Maka di sini para ulama mengatakan haram perempuan membaca Quran di depan laki-laki lain. Ya kan? Ada perempuan, ya kan? Bagus suaranya, haram. Mantap juara satu sen, haram. Ya kan? Tidak boleh, haram. Ya kan? Perempuan membaca Quran di depan laki-laki lain. Baca selawat, bahkan baca selawat. Ya kan? Kan selawat itu. Salat kepada Nabi haram hukumnya. Azan saja haram. Azan yang mana tuntutan mendengarnya lebih ringan daripada Al-Quran diharamkan. Ketika azan dianjurkan kita mendengar enggak? Betul kan? Apalagi baca Al-Quran, langsung diperintahkan Al-Quran. Kalau dibacakan Al-Quran fas dan mulau ansifu, ya kan? Maka instant mendengarkan suara perempuan tidak boleh haram. Maka tidak boleh perempuan azan dan tidak boleh perempuan baca Al-Quran di depan laki-laki lain. Kemudian syarat sah azan dan iqamah ini adalah ada beberapa syarat. Ada tujuh syarat. Ada tujuh syarat. Syarat yang pertama adalah masuknya waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, belum boleh azan. Kecuali sholat subuh. Azan subuh, afwan. Boleh azan subuh. Biasanya azan untuk memperingati, untuk bangun. Boleh. Atau sebelum Jumat umpamanya. Untuk peringati orang supaya datang kepada sholat Jumat. Boleh. Yang kedua adalah tartib. Karena mengikuti Nabi SAW tidak boleh tidak tartib. Yang keempat adalah muwalah. Ya kan? Bagaimana kalau setelah azan diam sebentar? Nah, tidak masalah. Bagaimana kalau azan kemudian dia berniat untuk memutuskan azannya? Tidak masalah, karena tidak disyaratkan niat. Karena tidak disyaratkan niat, tidak membatalkan niat keluar dari azan. Nah gitu, paham ya? Kemudian selanjutnya, syarat azan itu adalah yang azan itu satu orang. Tidak boleh sama menyambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung di sini. Allah. Tidak sah azannya. Ya, jadi azan dari satu orang. Kemudian menggunakan bahasa Arab. Itu kalau seandainya dia dia mampu berbahasa Arab atau ada orang yang bisa berbahasa Arab. Semuanya di kampung itu baru pertama kali masuk Islam orang itu. Lidahnya sulit kali mengucapkan bahasa Arab. Ya kan? Di pedalaman Minangkabau. Boleh bahasa Minangkabau. Allah Maha Gadang. Boleh. Nah gitu. Tapi kalau seandainya telah ada orang yang bisa pakai bahasa Arab, wajib bagi dia. Tapi kalau seandainya ada orang yang bisa bahasa Arab dan dia azan untuk dirinya sendiri, orang lain malah sholat, dan dia azan untuk dirinya sendiri, boleh azan dengan bahasa yang dia bisa saja, tidak wajib bahasa Arab. Tapi kalau bisa bahasa tapi wajib dia mempelajari azan dengan bahasa Arab seperti itu. Kemudian yang keenam adalah mendengarkan sebahagian jamaah. Jadi tidak wajib juga semua orang mendengar, walaupun hanya sebagian, 2 orang, 3 orang. Kemudian yang selanjutnya terakhir, dia sendiri yang terdengar, ya kan? Dia sendiri terdengar dengan syarat tidak adanya yang menghalangi. Kalau seandainya dia tuli umpamanya atau ada keributan, ya kan? Kalau seandainya diam sekarang normal terdengar azannya, tapi sekarang kadang tidak normal, tidak perlu juga dia keras-keraskan lagi suaranya. Kemudian syarat muazzin itu pertama Islam, yang kedua adalah dia tamyiz, yang ketiga adalah dzukurah. Apa butuhnya syarat ini? Supaya gugur kesunahan fardu kifayah, sunnah kifayah tadi. Jadi umpamanya ada anak kecil di sini bersama kita dan dia azan dan dia belum mumayyiz, maka kita masih dituntut untuk azan. Masih ada sunnah kifayah yang bagi kita, belum gugur. Tapi kalau ada anak kecil yang telah mumayyiz dan dia azan untuk kita berjamaah, maka telah gugur sunnah kifayahnya. Paham ya? Kemudian laki-laki tidak boleh dan tidak sah untuk perempuan. Bagaimana kalau kunta? Dalam tuhfatul muhtaj dikatakan dia azan untuk dirinya sendiri, ya kan? Tidak untuk perempuan dan tidak untuk laki-laki yang lain. Kemudian selanjutnya adalah perkara yang disunnahkan dalam azan. Sunnah dalam azan itu tartil, ya, sunnah tartil. Tapi kalau dalam iqamah sunnahnya tadrij, agak cepat. Tapi kalau tartil agak lambat. Dalam iqamah sunnah agak cepat, dalam azan sunnah tartil agak lama. Kemudian sunnah tarji', nah, dan ini banyak dilupakan oleh banyak para muadzin. Tarji', apa itu tarji'? Mengulang 2 kalimat syahadat secara sir. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Kemudian diucapkan syahadu anna muhammad rasulullah, syahadu anna muhammad rasulullah. Kemudian itu namanya tarji', hukumnya sunnah, ya kan? Itu banyak diluputi oleh para muadzin. Kemudian kalau sholat itu adalah sholat subuh, azannya azan subuh, dianjurkan taswib, itu menambah as-salatu khairum minan naum. Kemudian setelah dia azan, dianjurkan dia mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang mendengarkannya juga dianjurkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa setelah itu, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah itamma والصلاة القائمة آتي محمد أن يرسل الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده. Ingat, habis itu kira-kira tentang azan. Telah berapa? Ini ada lagi. Sejam. Atau masih kata lain, tawar. Tentang uzur solat ini sedikit kali, bentar. Aduh, belum tentang azan tadi. Ah, boleh. Pak, kalau yang azan itu dari kamar, Pak. Di kamar? Di kamar. Kan banyak ini. Aku usen tidak berbicara. Jadi ancak-ancak suruh orang muslim sama. Lati ibu di New Studio. Wallahu alam, yang tampak sama abang belum gugur kesunahan. Yang tampak sama abang yang belum gugur kesunahan. Dengan karena sunnahnya adalah seperti yang kita sebutkan tadi, bagi jamaah yang ingin sholat, ya kan, kasih kemana sholat banyak, ya kan, atau itu yang ulang-ulang, itu kan. Wallahu alam, yang tepat sama abang belum gugur kesunahan, masih disunahkan bagi mereka untuk azan. Wallahu alam. Tidak masalah, tidak masalah. Kemudian ulang azan satu lagi. Ada pertanyaan? Ini ada beberapa kesunahan umpamanya. Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, menghadap ke arah kanan. Hayya 'alas shalah, ke arah kanan. Kemudian hayya falahnya marah ke kiri. Kemudian dalam pertemuan juga dianjurkan masukkan apa namanya? Jari kursor tunjuk ke dalam menu telinga. Nah, seperti ini. Ya kan? Alasannya untuk memperkeras suara. Bagaimana sekarang pakai mic? Mau pernah tanya ke Syekh Mustafa, sekarang udah pakai mic, Syekh? apakah tetap dianjurkan? Tetap dianjurkan mudah-mudahan. Mualaf. Kalau yang tampak sama bom pribadi, tidak dianjurkan lagi, karena ilahnya hilang. Ya kan, ilahnya adalah untuk supaya memperkeras. Sekarang ada mik. Ya kan, tidak perlu lagi cukit ringo, kok. Kalau muazin itu aku ada salah dalam azan maghrib dulu enggak sedekah untuk nanti iya. Apa salahnya orang yang lain gitu? Yang muazin itu salahnya pas azan. Bisanya enggak mengulang lagi gitu. Iya, mengulang dari tempat yang salah. Dari waktu tempat yang salah. Ada pertanyaan? Kemudian kalau seandainya berada di anu berada di padang pasir, itu dianjurkan juga muazin. Jadi supaya anjuran pertama adalah supaya dia sholat nanti dengan azannya, dan supaya memanggil ada orang-orang yang di sekitar sana, walaupun jin walaupun manusia. Azan kan itu terdengar oleh jin nanti. Ikut sembahyang lainnya jawab kan. Ngeri juga kalau azan itu disunahkan pas beberapa keadaan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Umpamanya ketika bayi dilahirkan, dianjurkan azan, ya kan? Dianjurkan azan. Kemudian sebagian ulama mengatakan, walaupun sebagian lagi juga mengatakan tidak dianjurkan. Ketika masukkan ke dalam kubur, kalau nggak salah Imam Juri mengatakan tidak dianjurkan. Sebagian mengatakan dianjurkan azan, tetap azan. Bayi yang dilahirkan, baik laki-laki maupun perempuan itu tetap azan. Jadi jangan salah sangka bahwa kalau perempuan itu iqamah, salah. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu tetap azan. Ya kan? Mereka kanan azan, tengah kiri iqamah. Baik laki-laki maupun perempuan. Ada pertanyaan? Kita bahas tentang uzur salat sedikit ya. A'dharus salati. Dalam kehidupan ini itu kan tidak semuanya mulus. Ada kalanya kita dalam keadaan sempit, ada kalanya sakit, ya kan? Apakah sholat ini tetap wajib atau gimana? Nah, makanya disebutkan ada beberapa udzur. Kalau seandainya kita atau hal itu terjadi dalam diri kita, boleh kita mengakhirkan sholat. Bukan meninggalkan sholat, boleh mengakhirkan sholat. Ya? Jadi uzur di sini adalah uzur mengakhirkan sholat, bukan uzur meninggalkan sholat. Paham ya? A'dharus sholati arba'atun. Uzur sholat itu ada empat. Yang pertama adalah an-naumu. Yang pertama adalah tidur. Tidur maksudnya adalah tidur yang menghabisi waktu sholat. Ya tidur istilahnya dalam hati. Ya habis waktu sholat gitu, dari uzur sampai asar, dari asar sampai maghrib gitu. Paham? Nah, itu namanya tidur yang habis waktu sholat, itu namanya uzur. Syaratnya apa? Syarat yang pertama adalah kalau tidur sebelum waktu sholat dan tidak bangun kecuali waktu sholat terhabis. Waktu sholat zuhur umpamanya adalah jam 12. Tidurnya jam sebalik. Jago jam 5. Ya kan habis waktu zuhur. Maka ini adalah uzur. Akan kita jelaskan. Ini yang pertama. Iko yang pertama. Yang kedua adalah kalau seandainya telah masuk waktu sholat. Kalau tadi sebelum waktu sholat, sekarang telah masuk waktu sholat, sulit mana yang menahan. Malam tadi murojaah yakun nafis umpamanya. Kemudian telah masuk waktu sholat tertidurnya. Ya kan? Masuk waktu tersebut tertidurnya. Bangun setelah itu. Maka ini adalah uzur juga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Dia tidur setelah masuk waktu sholat dan mengiranya akan bangun dalam waktu sholat dan ternyata tidak bangun kecuali setelah waktu sholat. Maka tiga ini keadaan, tidur sebelum waktu sholat, membangun setelah waktu habis waktu sholat, atau tidur setelah waktu sholat dalam keadaan sulit menahannya, atau tidur dengan sengaja dan mengira akan bangun tetapi tidak bangun, maka ini adalah uzur. Paham uzur? Maknanya uzur ini adalah ketika dia bangun tidak wajib dia langsung mengqadha. boleh ditundanya berapa? Boleh sehari, boleh dua hari, tiga hari, boleh sampai 50 tahun lagi. Kalau lagi itu namanya udzur. Jadi kalau udzur tidak wajib mengqadanya secara fauran. Tapi kalau sengaja seperti kata Ustaz Anu tadi, Ustaz Rafi tadi, sengajanya tidur dan nyo biasanya tahu kalau nyo lalu aku lah hilang nyo. Biasanya tahu keadaan diri. Mau kalau lalu ambo jam 1, jam 2 umpamanya jago pasti nanti jam maghrib gitu atau jago setelah asar. Maka wajib baginya mengqadha setelah bangun salat langsung. Sekarang ada waktu sholat asar, waktu zuhur tadi lah ditinggalkan. Wajib mengqadha sholat zuhur awal dulu. Wajib dia tertib karena meninggalkan sholat dalam keadaan tanpa uzur. Tapi kalau meninggalkan dengan uzur, maka tidak wajib mengqadha secara fauran. Paham ya? Kemudian kalau seandainya ada yang meninggalkan sholat banyak gitu, lima kali meninggalkan sholat, lima kali sehari semalam meninggalkan sholat. Kalau seandainya tanpa uzur, maka wajib secara tartib dan wajib fauran. Tapi kalau dengan uzur, maka tidak wajib tartib dan tidak wajib fauran. Paham sebenarnya? Kemudian selanjutnya adalah, dianjurkan kita membangunkan orang yang tidur, dianjurkan, bukan wajib, orang yang tidur sebelum waktu sholat. Jadi sebelum waktu sholat dan waktu sholat masuk, dianjurkan membangunkan. Kalau kita tahunya tidurnya adalah tidur yang tidak berdosa. Tidur yang tidak berdosa yang tiga yang awal tadi. Tidur sebelum waktu sholat, atau setelah masuk sholat yang tidak bisa menahannya, atau sengaja dan ternyata kebablasan. Tapi kalau seandainya dia berdosa dengan tidurnya, umpamanya adalah si pulan ini kalau dia tidur, dia tahu kebiasaannya. Kalau tidur tidak bangun, kecuali telah lewat waktu sholat. Maka ini wajib membangunkannya. Paham ya? Kemudian kalau ada juga orang tidur di depan saf atau tidur di depan mihrab, sunnah juga membangunkannya. Atau juga tidur setelah waktu sholat asar, sunnah membangunkannya. Karena makruh tidur waktu itu. Bisa menyebabkan gila, menyebabkan bodoh. Kemudian tidur setelah subuh, sunnah juga membangunkannya. Karena tidur setelah itu makan menjadikan orang fakir. Gitu kan? Pokoknya bagi fakir masih sederhana. Kemudian kalau mungkin tidurlah nanti setelah matahari naik sedikit. Setelah suruh, tidak masalah. Ya kan? Tapi sebelum itu sangat makruh. Sangat makruh. Ya kan? Kemudian begitu juga kalau nampak perempuan tidur terantang, Mariko. Makruh, perempuan sama makruh tidur terantang. Bangunkan. Oi. Jangan itu lalu bangunkan. Atau nampak laki-laki atau perempuan tidur menelungkup. Munbatihan menungkuk itu makruh juga, sunahkan membangunkannya pindah posisi. Kemudian begitu juga dianjurkan membangunkan sholat orang untuk sholat malam dan untuk sahur. Nah, itu beda orang soleh dengan orang muslim. Orang soleh itu dia hanya melihat dirinya sendiri. Orang muslim membangunkan kawannya, sunnah hukumnya. Maka dalam kitab majmu' dikatakan oleh Imam Nawawi, sunnah bagi suami bangun istrinya, istri bangunkan suami. Awak tak punya suami istri, bangunkan kawan. Ya kan? Makanya ada hadis mengatakan Allah merahmati seorang laki-laki yang membangunkan istrinya. Kemudian ketika istrinya tidak bangun, dia ambil air, kemudian dipercikkan. Romantis itu. Kemudian begitu juga Allah menyayangi perempuan yang membangunkan istrinya, membangunkan suaminya. Kalau tidak bangun, disiramkan. Dia pun dipercikkan. Jangan siram. Dipercikkan ya. Jangan siram loh. Kalau disiram awak cakap. Atau dianjurkan membangunkan orang untuk sahur dan untuk salat malam. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah an-nisyan, lupa. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan tajawazallahu an ummatil khata, Allah memaafkan dari umat saya adalah kesalahan, wan nisyan dan lupa, wa mastukrihu alai, dan apa-apa yang mereka dipaksa. Jadi kalau seandainya umpamanya saking khusyuknya murojaah yakun nafis, lupa waktu sholat. Terjadi Imam Isnawi itu beda makom dengan kita. Mereka kalau telah masuk bidang ilmu, mereka tidak akan tahu siapapun lagi. Sehingga lupa, itu udzur. Kalau udzur demikian, tidak wajib mengqadanya secara segera. Boleh menundanya. Tapi lebih afdal mengsegerakannya. Sholat itu wajib diqadha. Bagaimanapun meninggalkannya wajib diqadha. Empat madhab. Jadi kalau ada mengatakan kalau tinggal sholat diperbanyak sholat sunnah saja, salah. Sholat kalau telah tertinggal sekali wajib diqadha, hukum dunia. Jadi hukum dunia bagaimanapun keadaan wajib diqadha. Beda kalau di akhirat nanti. Kalau di akhirat umpamanya setelah dihitung-hitung amalan kita ternyata ternyata lupa satu rakaan sholat di sepulang kok. Maka nanti diambil 70 rakaan sholat sunnahnya diganti untuk satu rakaan untuk fardu. Jadi 70 sholat sunnah itu satu rakaan fardu. Coba bayangkan besarnya sholat fardu itu. Maka tidak bisa ditutup di dunia, tapi di akhirat bisa. Tapi rugilah kita, gitu kan? Tidak ada labu, tidak ada labu, hilang habis labu bawa. Kemudian selanjutnya al-jam'u. Jama' ini juga uzur, yaitu jama' dengan sebab safar umpamanya, ya kan? Zuhur dengan asar, asar dengan zuhur, maghrib dengan isya, isya dengan maghrib. Nanti ada penjelasan insyaallah. Kemudian yang keempat adalah ikrah terpaksa. Ini terpaksa ini sulit kita untuk mentakrifkannya. Maksudnya terpaksa bagaimana? Karena kalau seandainya terpaksa kita sholat, bisa saja kita bisa meredakan diri kita nanti. Atau umpamanya adalah dipaksa untuk tidak sholat, bisa saja kita sholat dalam hati. Maka para ulama khilaf dalam mendefinisikan tentang terpaksa ini. Imam Nawawi mengatakan terpaksa ini maksudnya adalah ketika seorang memaksa kita sholat yang menafikan sholat kita tidak sah. Umpamanya sholatlah, tapi sholatnya di tempat najis umpamanya. Imam Nawawi maknakan bahwa terpaksa ini maknanya. Imam As-Suyuti mengatakan tidak begitu. Biasanya kalau orang dalam keadaan terpaksa itu dia otaknya tidak syagol lagi. Adanya dahsyat. Dahsyat itu tidak ada apa namanya, tidak fokus lah orangnya. Nah gitu kan. Maka itu menjadikannya tidak wajib sholat ketika itu, tapi nanti wajib mengkodohnya. Jadi khilaf ulama bagaimana mentasawurkan makna ikrah ini. Karena kalau orang dipaksa untuk tidak sholat, dia bisa sholat dalam hati. Makanya dikat kan, bisa dia sholat dalam hati. Nah betul kan. Sehingga para ulama Imam Nawawi mengatakan makna dipaksa adalah kalau dipaksa sholat dan sholatnya itu batal. Itu seperti sholat di tempat najis. Tapi Imam Subki memanakan maksudnya adalah ketika kita dipaksa itu terjadi dahsyat biasanya. Tidak fokus. Nah gitu, sehingga seorang itu tidak bisa sholat. Makanya ini disebut dengan al-ikrah. Kemudian selanjutnya juga disebutkan juga oleh para ulama uzurnya juga, uzur juga adalah jahil dengan wajibnya sholat. Ini bagi jahil yang ma'zur. Jadi ada jahil itu jahil ma'zur, jahil yang ghairu ma'zur. Jahil ma'zur adalah orang pertama baru kali masuk Islam, kemudian belum menemukan ulama, belum bisa hijrah ke tempat darul Islam, atau hidup jauh dari para ulama, bibadiyatin dan yang lain-lainnya, ya kan? Maka bagi mereka uzur untuk meninggalkan sholat dulu. Nanti setelah mengetahui maka wajib mengqadha sholat, ya kan? Atau umpamanya karena menyelamatkan jiwa, menyelamatkan harta, ada mali yang umpamanya kan awam mempertahankan diri, kemudian waktu sholat telah habis, atau menyelamatkan hewan muhtaram, maka nanti wajib mengqadhanya lagi, ya kan? Dan uzur meninggalkan ketika itu. Waktu sholat tinggal 5 menit lagi, tapi nampak kucing awam masuk ke lemari, selamatkan dulu, habis waktu sholat nanti bisa diqadha. Nah itu kan, wallahu a'la wa a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Allahumma shalli 'ala sholati wa 'ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun Allah. Ada pertanyaan? Tutup aja. Kalau ada pertanyaan.